Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala imamul muslim bin Hajjaj rahimahullah rahmatan wasi'ah bi sahihi bi kitabil iman bi babi adana ahlul jannah manzilatan fiha. Qala wa haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana Jariru an Umarata bin Qaqqa' an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala udi'at baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qas'atun min saridin wa lahmin fatanawala zira'a wa kanat ahabba ash-shati ilayhi fanahasa nahsatan faqal ana sayyidun nasi yawmal qiyamah summa nahasa ukhra faqala ana sayyidun nasi yawmal qiyamah falamma ra'a ashabahu la yas'alunahu qala ala taquluna kayfa an-nasu yawmal qiyamati kayfa an-nasu yawmal qiyamati falamma ra'a ashabahu la yas'alunahu qala ala taquluna kayfa qalu kayfa ya rasulullah qala yaqumu an-nasu li rabbil alamin وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي الزرعة وزاد في قصة إبراهيم وقال وذكر قوله في الكواكب هذا ربي وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم قال والذي نبسن والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة إلى إدادة الباب لك ما بين مكة وهجر أو هجر ومكة إلى إدادة قال لا أدري أي ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا قال الإمام مسلم رحمه الله Haddatsani Zuhair bin Harbin, Zuhair bin Harbin meriwayatkan kepada kami, dia berkata Jarir meriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al-Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah, diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam piring. Dalamnya ada bubur dan daging. Maka Nabi yang mulia mengambil daging. Dan Nabi sangat menyukai daging kambing. Yang paling sukanya adalah bagian daripada sikunya. Maka Rasulullah SAW pun memakannya, ya, menggigit daging tersebut. Kemudian dia berkata, akulah pemimpin manusia di hari kiamat. Kemudian dia makan kembali daging tersebut, dia gigit. Maka berkata Nabi kembali, akulah pemimpin manusia di hari kiamat. Tatkala sahabat-sahabat beliau tidak bertanya, maka Rasulullah pun bertanya kepada mereka, tahukah kalian mengapa? Mereka bertanya, mengapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia akan berdiri untuk Allah Rabbul Alamin. Wasaqal haditha bima'na haditha bijur'ah, bima'na haditha bihayyan an'a bijur'ah. Kemudian disebutkanlah riwayat sebagaimana riwayat sebelumnya dari hadis Abu Hayyan dari Abu Zur'ah. Tetapi di sini ada tambahan wazada fi qissati Ibrahim faqal. Dalam kisah Ibrahim dia tambahkan dengan redaksi wa dzakara qawlahu fil kawkab hadza rabbi. Ibrahim menyebutkan salatu kadzabat, tiga kali dia berdusta. Satunya ketika dia mengatakan tentang bintang-bintang hadza rabbi, ini Tuhanku. Yang kedua, qaulahu li aliyatihim, perkataan Ibrahim kepada tuhan-tuhan mereka, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tetapi yang paling besar inilah yang melakukannya. Wa qaulahu inni saqim, perkataannya saya dalam keadaan sakit. Qala, berkata Rasulullah, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi dia Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, innama bainal misra'aini min masari'il jannah, sungguh jarak antara tepian pintu dengan pintu lainnya, ila idhadatil bab lakama baina makkah wa hajar au hajara wa makkah, jaraknya antara Makkah dan Hajar. Ya, sesungguhnya pintu-pintu surga itu jaraknya antara Makkah dan Hajar di negeri Syam. Qala la adri ayu dzalika qala, yang mana satu yang dikatakan, apakah antara Makkah ke Hajar atau antara Hajar ke Makkah. Nah, قال حدثنا محمد بن طريف بن خليفة بن خليفة البجلي بن خليفة البجلي بن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربيعي عن حذيفة قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jama'allahu tabaraka ta'ala an-nasa fa yaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah fa ya'tuna adam fa yaqulun ya abana istaftih lana al-jannah fa yaqulu wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum adam lastu bisahibi dzalik. Hadis berikutnya berkata Muslim rahimahullah, Muhammad bin Tarif melihatkan kepada kami, itu Muhammad bin Tarif bin Khalifah al-Bajali. Dia berkata Muhammad bin Fudail melihatkan kepada kami. Dia berkata Abu Malik al-Asya'i melihatkan kepada kami dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Dan Abu Malik dari Rib'i, dari Hudzaifah. Keduanya berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jama'allahu tabaraka ta'ala an-nas, Allah akan mengumpulkan manusia, fayaqumul mu'minun, maka berdirilah orang-orang beriman, hatta tuzlafa lahumul jannah, sehingga mereka didekatkan kepada surga. Surga didekatkan kepada mereka, ditampakkan. Kata Allah, wa uzrifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id, didekatkan surga untuk orang-orang bertakwa. Ya, dalam pandangan yang tidak jauh. Fayatuna Adam, maka mereka pun mendatangi Adam. Fayaqulun, mereka berkata, ya abana istaftih lana al-jannah, wahai ayah kami, bukakan untuk kami surga. Ini riwayat lain, mereka datang agar Adam ya membukakan pintu surga. Adapun pada hadis-hadis sebelumnya, mereka meminta agar Adam AS meminta kepada Allah untuk dimulai persidangan. Fayaqulu, maka Adam menjawab, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam, bukankah kalian dikeluarkan dari surga sebabkan kesalahan ayah kalian Adam. Ya, Adam berkata kepada anak cucunya, bukankah kalian dikeluarkan dari surga dengan kesalahan ayah kalian Adam. Lastu bisahibi dzalik, bukan aku yang berhak untuk meminta dibukakan pintu surga itu. Naam. Qulu hal akhrajakum lastu bisahibi dzalik izhabu ila ibni ibrahim khalilillah qala fa yaqulu ibrahim lastu bisahibi dzalik innama kuntu khalilan min wara'a i'midu ila musa alaihi salam allazi kallamahu Allah taklima ayatuna Musa alaihi salam fayaqul lastu bisahibi dzalik izhabu ila Isa kalimatillah wa ruhi fayaqul Isa alaihi salam lastu bisahibi dzalik hasbuka. Kemudian berkatalah Adam, izhabu ila bani Ibrahim khalilillah, cobalah kau pergi kepada anakku Ibrahim, dialah kekasih Allah. Qala fa yaqulu Ibrahim, maka berkata Ibrahim, lastu bi sahibi dhalik. Bukan aku yang berhak memintakan untuk dibuka pintu surga. Innama kuntu khalilan min wara'a wa ra'a. Memang dahulu aku menjadi kekasih Allah di belakang, di belakang. A'midu ila Musa. Cobalah kalian, pergilah kepada Musa alaihissalam. Alladhi kallamahu Allah takliman. Dialah yang Allah berbicara kepadanya langsung. Fayatuna Musa alaihissalam. Mereka pun datang kepada Musa alaihissalam. Fayaqulu, maka dia berkata, lastu bi sahibi dhalik. Bukan aku yang berhak meminta untuk dibukakan pintu surga. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhi. Pergilah kepada Isa, dialah kalimat Allah yang terjadi dengan kalimat Allah kun, dan dialah merupakan makhluk yang menitipkan padanya roh dari ciptaan Allah. Fa yaqulu Isa alaihi salam, berkata Isa alaihi salam, lastu bi sahibi dhalik. Bukan aku yang berhak untuk meminta dibukakan pintu surga. Naam. Fayatuna Muhammadan. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu fayu'zanulah wa tursalul amanatu warrahimu fataqumani janabatai sirati yaminan wahshimalan payamurru awalukum kalbarqi qala qultu bi abi anta wa ummi ay shay'in kamaril barqi ayu shay'in kamaril barqi qala alam taru ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati aynin summa kamaril rih summa kamaris summa kamaril tayri wa shaddir rijal tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirati yaqul rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul ibad hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfan qala wa fi hafai wa fi hafatay sirati kalalibun kalalibu mu'allaqatun ma'muratun bi akhzi man umirat bih pamakhdusun najin wa makhdusun finnar wallazi nafsu abi hurairata biyadih inna qa'ra jahannama lasaba'una kharifan. Fayatuna Muhammadan, maka mereka pun datang kepada Muhammad SAW. Fayaqumu fayu'dhanahu, maka Nabi pun berdiri dan diizinkanlah untuknya. Watursalul amanatu warrahim, maka dilepaskanlah amanah dan ar-rahim. Ya, amanah dan ar-rahim ini adalah merupakan perbuatan. Di hari kiamat Allah mampu membuat perbuatan yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Sebagaimana kematian, sesuatu yang abstrak Allah buat konkret menjadi seekor kambing yang disembelih. Allah kuasa, maka Allah menciptakan, Allah menjadikan amanah dan setali silaturahmi, menunjukkan betapa agungnya kedua perkara itu. Ya, di mana Allah SWT tempatkan, dikatakan di sini, ya, oleh Nabi yang mulia sallam, wa tursalul amana war rahim fataqumani janbatay sirat yaminan wa shimalan, kedua-duanya ditempatkan di sisi kanan dan di sisi kiri as-sirat. Ya, menunjukkan betapa pentingnya, betapa besarnya kedua perkara ini, sehingga Allah meletakkannya ya di sisi kanan dan kiri jembatan as-sirat yang dipancangkan atas neraka jahannam. Ya, menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya kedua hal ini. Yang pertama amanah, yang kedua adalah menyambung silaturahmi. Artinya dosa yang begitu besar adalah mengabaikan amanah yang diamanahkan dan memutuskan silaturahmi. Kemudian fayamurru awalukum kalbarki, maka melintaslah orang yang pertama dari kalian melintas di atas sirat bagaikan petir. Qala qultu bi abi anta wa ummi. Aku pun bertanya, aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku. Ayu syai'in kamaril baqi. Apa maksudnya bagaikan petir? Qala, maka Nabi menjawab, alam taru il barqi. Tidakkah engkau melihat kepada petir? Kaifa yamurru yarji' fi tarfati 'ain. Bagaimana dia menyambar, ya, begitu cepat, secepat penglihatan mata. Tsumma kamarri, kemudian yang berikutnya adalah rombongan yang berjalan melintasi as-sirat, kamarri bagaikan angin yang berhembus. Tsumma kamarri tayr, kemudian yang melintasi sirat bagaikan burung yang terbang. Wasyaddir rijal, kemudian bagaikan laki-laki yang berlari. Tajri bihim a'maluhum, mereka melintas di atas sirat sesuai dengan amalan mereka. Artinya orang yang melintas di sirat berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Ada yang cepat bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, ada yang bagaikan burung terbang, ada yang bagaikan laki-laki berlari sesuai dengan amalan dunia, amalan-amalan mereka di dunia. Ya, secepat apa mereka menyambut sirat Allah di dunia berupa Islam, Quran, Sunnah, ya, hidayah, petunjuk Allah, mereka cepat menyambutnya, mengamalkannya, mendakwakannya dan seterusnya, maka secepat itu pula lah mereka melintasi sirat. Ya, selambat apa mereka di dunia dalam mengamalkan as-sirat yang dimaksudkan dengannya adalah Islam, mengamalkan Islam, Al-Quran, As-Sunnah, hidayah, maka selambat itu pula lah dia akan melintas di sirat. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat, dan nabi kalian berada di atas jembatan berdoa. Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sehingga akhirnya tak lagi sanggup, melemahlah amalan-amalan hamba karena lemahnya di dunia amalannya. Ya, artinya ada yang begitu cepat bagaikan kilat menyambar, bagaikan burung yang terbang, bagaikan angin berhembus, bagaikan orang berlari, ada yang melemah, semakin lama semakin melemah. Hatta yaji ar-rajul, sehingga yang terakhir adalah laki-laki yang datang melintas. La yasfala yastati'u sayra illa zahfan, tak mampu dia berjalan, dia mampunya hanya merangkak-rangkak saja di atas sirat, karena dia di dunia pun demikian kondisinya. Orang bergegas berlari menuju kebaikan cepat, dia berlambat-lambat mengacuhkan, cuek. Ya, begitulah nasibnya nanti di atas sirat. Semakin cepat kita mengajar kebaikan, semakin cepat melintasi sirat. Wasari'u ila maghfiratin, karena itulah Allah suruh kita bergegas menuju ampunan Tuhan kita. Wa jannatin, bergegas menuju surga, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makna bergegas, bersegera. Kebaikan jangan ditunda-tunda, nanti besok, lusa, tahun depan, segera. Ya, kata Allah tentang Musa, wa'ajiltu ilaika rabbi litardha, aku bergegas datang kepada Tuhan agar engkau ridha. Ya, bergegaslah dalam kebaikan, niscaya engkau akan bergegas melintasi sirat. Ya, yang paling lambat adalah orang yang melintas sirat dalam keadaan merangkak. Qala, berkata Nabi, wa fi hafatayis sirati kalalibu mu'allaqah, dan di tepian kiri kanan sirat ada, ya, duri-duri yang mengkait manusia, besi-besi yang mengkait manusia. Ma'muratun bi akhdhi man umirat bih, diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan untuk diambil, maksudnya melukai, menyobek orang-orang yang diperintahkan untuk disobek. Ya. Fa makhdushun najin, maka ada yang kulitnya robek-robek terkena kail, ya, pengkait tersebut, tapi najin, selamat walaupun robek-robek terkena, koyak-koyak tubuhnya, tapi tetap selamat sampai ke ujung. Wa maqdusun finnar, dan ada yang terjungkir balik masuk ke dalam neraka, ditolak masuk ke neraka. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi jiwa, demi Allah yang jiwa Abu Hurairah di tangannya, inna qa'ra jahannam la 70 kharifan, sungguh dasar neraka jahanam akan tiba padanya selama 70 tahun perjalanan, 70 tahun. Menunjukkan dalamnya dasar neraka tiba di bawah selama 70 tahun perjalanan. Bayangkan, ya, orang loncat dari atas pesawat, ya, dengan payungnya begitu cepat jalannya. Mungkin hanya hitungan beberapa menit sampai ke bumi. Ini perjalanannya 70 tahun baru sampai ke dasar neraka jahanam. 70 tahun menunjukkan dalamnya neraka jahanam. Menunjukkan ada yang selamat melintas sirat tapi terkena luka-luka. Ada yang tak selamat, ya, terjungkir balik, ditolak masuk ke dalam neraka jahanam. Beginilah kondisi manusia yang melintas sirat. Nah, tafadhol Ustaz. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam lah yang diizinkan meminta untuk dibukakan pintu surga. Ya. Adapun selain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bukan aku, bukan aku, bukan aku. Ya. Adapun Nabi kita memang dikatakan kepadanya, ini pintu tak dibuka kecuali dengan engkau. Ya, maka Nabi lah yang pertama kali dibukakan untuknya pintu surga. Ya, tak dibukakan untuk siapapun juga sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga pintu surga tidak akan dibuka kecuali dengan beliau. Ya, dan umatnya lah yang pertama kali masuk ke dalam surga sallallahu alaihi wasallam. Nah, tafadhal. Bab fi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aqsarul anbiya'a wa ana aqsarul anbiya'i tab'an. Qala haddatsana Qutaybah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Qutaybah haddatsana Jarir anil Mukhtar bin Fulful an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aqsarul anbiya'i tab'an. Naam. Berkata Muslim, bab fi qaulin nabi, bab tentang perkataan Nabi, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah, akulah manusia pertama yang akan memberi syafaat untuk masuk ke surga. Wa ana aqsarul anbiya'i tab'an, akulah nabi yang paling banyak pengikutnya. Berkata Muslim, Qutaybah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dan Ishaq bin Ibrahim. Berkata Qutaybah, Jarir meriwayatkan kepada kami dari Al-Mukhtar bin Fulful. Dari Anas bin Malik, dia berkata, bersabda Rasulullah, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah, akulah manusia pertama yang akan memberikan syafaat di surga. Wa ana aktsarul anbiya'i tab'an, dan akulah nabi yang paling banyak pengikutnya. Naam. Qala wa haddatsana Abu Kurayb bin Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Mukhtar bin Fulful an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aqsarul anbiya'i tab'an yawmal qiyamah wa an awwalu man yaqra'u babal jannah. Dalam riwayat berikutnya tetap dari Anas, berkata Rasulullah, ana aktsarul anbiya'i tab'an, akulah nabi yang paling banyak pengikutnya yaumul qiyamah, di hari kiamat. Nanti di hari kiamat 2/3 penghuni surga dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, maukah kalian, ridhokah kalian sekiranya aku mohon kepada Allah agar kalian menjadi setengah ahli surga? Kata mereka, tentu. Nabi berkata, aku berdoa kepada Allah agar kalian menjadi 2/3 di surga. Dan Allah telah menjanjikan akan memberikan kepada Nabi kita apa yang dia minta. Kata Allah, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, niscaya Tuhanmu akan memberikan kepadamu apa yang diberikan segalanya. Fatarta dan engkau rida. Dan Nabi rida jika umatnya yang paling banyak masuk surga. Maka umatnya lah yang akan memenuhi surga. 2/3 daripada surga umat Muhammad. Sisanya baru semua umat-umat terdahulu yang begitu banyaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah, ana aktsarul anbiya itaba'an yaumil qiyamah, akulah yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, akulah yang pertama kali membuka pintu surga, mengetuk pintu surga. Tak dibuka kecuali untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu semua pintu surga dibuka untuk yang lain. Naam. Qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Husain bin Ali an zaidata anil muhtar bini fulful qala qala anasu bin malik qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an awwalu syafi'un fil jannah walam yusaddiq nabiyyun walam yusaddaq nabiyyun minal anbiya'i ma suddiqtu wa inna minal anbiya'i nabiyyan ma yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahidun. Dari riwayat lainnya tetap dari hadis Anas bin Malik, jadi Muslim menyebutkan banyak jalur, redaksinya bertambah yang satu dan yang lain ada kelebihannya. Dalam ini Nabi berkata, ana awwalu syafi'in fil jannah, akulah yang pertama kali memberi syafaat untuk masuk surga. Lam yusaddaq nabiyyun min anbiya ma suddiqtu, tidaklah dibenarkan Nabi oleh umatnya sebagaimana aku dibenarkan oleh umatku. Karena setiap hari kiamat Allah setiap umat akan ditanya di hari kiamat, apakah telah dikirim kepada mereka Nabi. Setiap umat mengingkari Nabinya. Kullu ummatin kadzabu bi rasuliha. Semua umat mengatakan maja'ana min basyirin wala nadhir. Tak pernah datang kepada kami seorang pun Nabi ataupun Rasul membawa kabar gembira ataupun kabar yang menakutkan. Semuanya mendustakan nabinya kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang beliau katakan, lam yusaddiq nabiyyun min anbiya ma suddiqtu, tidak ada nabi yang dibenarkan oleh umatnya sebagaimana aku dibenarkan oleh umatku. Wasya aku telah menyampaikan kepada mereka risalah. Wa inna minal anbiya'i nabiyyan ma yusaddiqu min ummati illa rajulun wahidun. Bahkan ada sebagian nabi, tidaklah ada umatnya yang membenarkannya membawa risalah kecuali satu orang belaka, yang lainnya semuanya menolak. Ya, jadi menunjukkan keutamaan umat Muhammad, mereka membenarkan nabinya, bersaksi nabi telah menyampaikan risalah. Dan di antara keutamaan umat ini, bahwasanya umat ini adalah menjadi saksi bagi setiap umat terdahulu. Setiap umat mendustakan nabinya. Mereka mengatakan tak pernah dia sampaikan kepada kami apapun juga. Maka Allah minta saksi. Kata Nabi, kata para Nabi, ya Allah, kami telah sampaikan semua risalah yang kau bebankan kepada kami. Maka Allah bertanya, siapa saksi kalian? Setiap Nabi mengatakan umat Muhammad. Karena kita telah dalam Al-Quran sebutkan kita menjadi umat yang menyaksikan Nabi-Nabi sebelumnya. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang ideal. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna rasul 'alaikum syahida, agar nabi menjadi saksi atas kalian. Maka setiap nabi yang dustakan umatnya, mereka akan kembali ketika Allah minta pertanggungjawaban. Ya, siapa saksi kalian kan telah menyampaikan risalah? Mereka mengatakan umat Muhammad. Maka kita pun menyaksikan mereka. Adapun umatnya sendiri, maka umatnya mendustakan nabinya. Ya. Ini keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala wa haddatsani Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Hashim bin al-Qasim qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannah yaumal qiyamah فأستفتحه فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. نعم. Berikutnya juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dengan jalur-jalur yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, redaksinya sebagian berbeda, mengkuatkan satu sama lain. Berkata Rasulullah, "Ati babal jannah yaumul qiyamah, aku akan datang ke pintu surga di hari kiamat. Fa astaftih, aku pun minta agar pintu surga dibukakan." Fa yaqulu Khazin, berkatalah yang menjaga pintu surga, "Man anta, engkau siapa?" Fa aqulu Muhammad, aku berkata Muhammad. Fa yaqulu, maka berkatalah ya, yang menjaga pintu surga itu, "Bika umirtu, ya untukmulah aku diperintahkan. La aftahu li ahadin qablak, aku tak berani buka pintu ini kepada siapapun sebelummu." Maka Nabilah yang pertama kali dari seluruh manusia, dari seluruh manusia sejak Adam alaihi salam sampai hari kiamat, Nabilah yang pertama kali menginjakkan kakinya ke surga. Tak dibukakan surga tanpa Nabi SAW. Ini bagian daripada syafaat Nabi. Dengan syafaat Nabilah pintu surga dibukakan. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi, menunjukkan besarnya keutamaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kawan-kawan kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah di minggu akan datang kita akan lanjutkan kepada bab ikhtiba'in Nabi SAW, da'wat syafaat di umatihi, bab Nabi menyembunyikan doanya yang nanti akan dia mintakan ya, doa tersebut untuk umatnya di hari kiamat. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.